manusia untuk hanyut dalam rasa. Dan rindu datang setiap saat, seolah tak mengizinkan sedetik untuk berpisah. Untuk hanyut dalam rasa.